Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ Finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa pembahasan yang akan kita angkat kali ini ialah salah satu di antara risalah yang ditulis oleh Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu Al-Wasail Al-Mufidah Lil-Hayati Sa'idah. Beberapa sarana-sarana yang berfaedah untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Ya, kita bahas pembahasan ini karena setiap orang memang sangat mengharapkan sebuah kebahagiaan, sehingga dia barakallahu fikum di dunia ini akan semakin bisa bersemangat ketika hidupnya itu diisi dengan berbagai macam kebahagiaan. Maka kita bahas kitab ini sebagaimana disebutkan oleh mu'alif, ra'ina rahat al-qalbi wa sururihi wa zawala humumihi wa ghumumihi wal matlab li kulli ahadin. Kata mu'alif bahwasanya kelapangan hati, kebahagiaan hati, serta hilangnya kesusahan dan kegundahan itu adalah sebuah prinsip yang dicari oleh setiap orang. Sehingga barakallahu fikum, kenapa setiap orang menginginkan hal seperti itu? Wabihi tahsulul hayatat thayyibah. Karena dengan prinsip tadi, hati yang lapang, hati yang selalu diisi dengan kebahagiaan, hidup yang selalu terjauhkan dan terhindarkan dari segala kesusahan dan kegundahan adalah salah satu bentuk orang tersebut telah mendapatkan kebahagiaan. Ya, dengan hal itu yatimu surur wal ibtihaj. Dengan hal itu tadi akan semakin sempurna kebahagiaan hidup seorang. Hidup yang bahagia adalah itu tadi. Hati yang selalu lapang, hidup selalu diisi dengan kebahagiaan, dan jauhnya seorang dari kesusahan. Oleh karena itu, walidzalik asbabun diniyah wa asbabun tabi'iyah wa asbabun amaliyah wa la yumkinu istimauha kulluha illa lil mu'minin. Oleh karena itu, sebab-sebab yang bisa didapatkan dengannya kebahagiaan, baik sebab-sebab yang sifatnya agama, ajaran-ajaran agama, atau sifat yang sebab-sebabnya itu adalah asbabun tabi'iyah, atau sebab-sebab amaliyah, itu tidak mungkin terkumpul kecuali hanya pada diri orang mukmin. Ya. Karena orang mukmin itu adalah orang yang selalu bersungguh-sungguh mencari sebab, baik yang sebabnya itu adalah diniyah yang disyariatkan, diajarkan oleh agamanya, atau sebab-sebab yang tabiiyah. Orang kepengin mendapatkan kesenangan dunia, maka sebagaimana kebiasaan orang, ya dia berusaha mencari sebab yang bisa mendatangkan sebabnya dunia. Dia harus melakukan aktivitas yang sifatnya duniawiyah, kerja, ya, cari rezeki, biar nanti bisa mendapatkan kebahagiaan duniawiyah. Atau sebab-sebab amaliyah yang disebut dengan amalan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu akan mendatangkan kebahagiaan. Hal ini hanya ada pada seorang mukmin. Amman min siwahum fa innaha wa in hasrat lahu min wajhin wa sababun yujahidu uqala'uhum alaih fatathum min wujuhin anfa wa asbat wa ahsanu halan wa ma'ala. Adapun kata mu'alif rahimahullah, adapun selain orang mukmin, ya, sekalipun dia telah mendapatkan beberapa sebab-sebab yang bisa dia dapatkan, bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan, namun kadang luput dari sisi yang lain yang lebih bermanfaat dan lebih bagus keadaannya dan akibatnya. Seperti orang kafir, walaupun dia dikatakan saya hidupnya bahagia karena di dunia dapat banyak keuntungan duniawiyah, namun dia luput asbab diniyah, tidak menjadi seorang mukmin, sehingga kebahagiaan yang dia peroleh hanyalah kebahagiaan yang nisbi, yang justru keadaannya nanti di akhirat akan menyengsarakan dirinya dari apa yang dia dapatkan dari dunia itu. Maka oleh karena itu kata mu'adzin, saat guru dirisalati hadihi mayahduruni min asbab, saya akan sebutkan apa yang saya ingat, yang hadir di dalam hatiku dari sebab-sebab yang bisa menjadikan seorang itu mendapatkan cita-cita yang tinggi, kebahagiaan yang akan dia dapatkan berupa beberapa sebab-sebab ini nanti. Ya. Lalu kata mu'alif, asbab yang pertama. Di antara asbab pertama adalah kata mu'alif rahimahullah, wa a'zamul asbab lidzalik wa awsalaha wa ussuha huwa al-iman wal 'amal shalih. Asbab yang paling besar, sebab yang paling pokok, sebab yang paling dasar adalah kata mu'alif al-iman wal amal as-salih. Seorang beriman dengan iman yang benar dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Beriman ini modal yang pertama untuk jadi orang bahagia. Yang kedua, beramal soleh, ini adalah modal yang kedua. Dan ini merupakan sebab yang terbesarnya. Lalu mu'alif membawakan dalil surat An-Nahl ayat 97. Mu'alif membawakan dalil surat An-Nahl ayat 97. Barakallahu fikum. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal soleh, baik dia zakar kaum lelaki au unsa kaum wanita fa huwa mu'minun, maka dialah disebut orang mukmin. Maka kata Allah, falanuhyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan penghidupan baginya dengan penghidupan yang baik. Ya, hidupnya diberi oleh Allah kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan kami balas nanti di akhirat dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Kata mu'alif, di dalam ayat ini Allah mengkhabarkan, menjanjikan bahwa orang yang jama'a bainal iman, mengumpulkan antara iman dan amal soleh, diberi oleh Allah hayatan thayyibah di dunia ini. Dan di akhirat dibalas bil jazaa' al hasan. Di akhirat dibalas dengan balasan yang jauh lebih baik. Ya. Maka sebabnya itu jelas barakallahu fikum dalam ayat ini adalah orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Iman yang benar bukan sekedar iman dengan lisan. Karena iman itu tidak hanya lisan. Hal iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan. Iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan di hati, dan perbuatan-perbuatan dengan anggota badan. Ya, yasidu bito'ah wa yangkusu bil maksiat. Iman bisa naik dengan ketaatan, iman bisa turun dengan naik dengan ketaatan dan turun dengan sebab sebuah kemaksiatan. Maka di dalam ayat ini kata mu'alif, iman yang benar itu akan mendatangkan kehidupan yang baik. Yang kedua adalah al-muthmir lil amal salih, iman yang membuahkan atas amal soleh. Iman yang ada di dalam hati seorang yang mendatangkan amal soleh, baik amalan lisan, baik amalan hati, atau amalan anggota badan. Maka ini akan menjadikan sebab hidup itu bahagia dan jauh dari sebab-sebab kegoncangan hidup, kesedihan, kegundahan. Ya. Sehingga kalau orang itu mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan nikmat dunia misalkan, kata mu'alif, dia akan cinta dan bergembira dengan nikmat tersebut. Wasyakara 'alaiha, dan mensyukurinya. Ini orang mukmin. Jadi tambah banyak diberi hal yang dia cintai, diberi anak, diberi harta, diberi kemudahan dunia, dia terima dengan dia mensyukuri. Wa istikmalulaha fi ma yanfa', dan dia gunakan barakallahu fikum pada hal yang bermanfaat. Tambah banyak dunianya, tambah banyak kebaikannya. Bukan tambah banyak dunianya, semakin sulit beramal kebaikan. Kadang orang kalau sudah diberi kemudahan-kemudahan yang dia cintai dari urusan dunia, semakin banyak kemudahan dunia, malah semakin sulit melakukan apa? Kebaikan, kata. Mau sholat, berat. Kenapa? Banyak yang mengganggu. Entah tamunya, entah pekerjaannya, entah apa namanya, ordernya. Wah, pokoknya banyak yang mengganggu. Orang mukmin tidak seperti itu. Semakin banyak kemudahan yang dia cintai dari urusan dunia, semakin dia manfaatkan untuk ketaatan. Sehingga dia hidupnya semakin berbahagia. Ya. Dan dia sangat tamak, amat sangat berharap barokah dari apa yang ada padanya. Ya. Barokahnya. Wa raja'a thawab syakirin, dan dia berharap bisa mendapatkan pahala dari bersyukur atas nikmat yang ada. Ya, semakin banyak, semakin dia syukuri, maka dia semakin berusaha untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Umuran azimah yatawafaq fi khairatiha wa barakatiha hadihil musirrat allati hiya tamratuha. Ini kalau dia mendapatkan hal yang dia cintai dari urusan-urusan dunianya, yang menyenangkan dari urusan dunianya, dia seorang mukmin semakin berharap bisa menjadi hamba yang bersyukur. Jadi tambah banyak malah tambah takut biasanya. Wah, kira-kira saya besok tambah bersyukur apa tambah ngawur ini saya. Itu tambah takut kalau tidak menjadi hamba yang bersyukur. Ini orang mukmin. Tambah banyak hartanya malah jadi berpikir, lah ini tambah harta ini saya jadi tambah baik atau tambah jauh ya. Dari ketaatan, dari amal soleh. Kalau dia meyakini, wah nanti kalau saya tambah order ini, nanti saya berkurang ketaatannya. Maka dia takut. Karena apa? Karena dia berharap semakin bertambah urusan yang dia cintai, dari urusan dunia, dia semakin berharap pahala orang bersyukur. Demikian pula ketika dia beriman dengan iman yang benar, yang membuahkan amal yang soleh, mereka akan menerima hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyedihkan atas dirinya, hal-hal yang menjadikan dia gundah gulana, ya dia hadapi dengan penuh kesabaran. As-sabrul jamil kata mu'alif. Dan ini merupakan salah satu asbab dia akan diangkat oleh Allah derajat pahala, derajat keutamaan dibalik segala hal yang tidak menyenangkan tadi. Dia terima dengan penuh kelapangan. Dia berharap akibat yang baik setelah kesusahan yang dia dapatkan tadi. Dan ini terkumpul, tersimpul dalam sebuah hadis. Hadis sahih riwayat Muslim. Ajaban li'amril mu'min. Menakjubkan urusannya orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Urusannya semuanya serba baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau ditimpa kesenangan dia bersyukur, itu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara. Kalau ditimpa kesempitan, kesulitan, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Itu kebaikan baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang seperti itu tadi, hanya ada pada orang mukmin. Ya. Maka dalam hadis ini kata mu'alif bahwa orang mukmin semakin besar keuntungannya. Semakin besar kebaikannya. Dan semakin banyak buah amal solehnya pada segala hal yang dia dapatkan. Entah yang dia dapatkan hal yang menyenangkan, entah hal yang dia dapatkan adalah hal yang menyusahkan. Walaupun susah tetap tambah pahalanya. Itu orang mukmin. Berbeda dengan orang yang mereka itu tidak beriman. Coba lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ada di antara mereka, ya, ketika mengorbankan kesenangan dunianya berupa kehidupannya, ketika berjuang membela agama Allah, ya, tak kala terdengar kabar berita gembira bahwa surga itu seluas langit dan bumi, sambil memakan kurma, maka dia mengatakan innaha lahayatun tawilatun in sabartu hatta akalaha hatta akuluha. Wah, terlalu lama hidup ini. Jika aku bersabar menghabiskan kurma-kurma ini, wah terlalu lama nunggu janji Allah. Ini hadis yang sahih, ya, dikeluarkan Muslim. Kisah yaitu Umar ibn al-Hammam radhiyallahu anhu. Sahabat Umar ibn al-Hammam ketika sedang makan kurma, saat terdengar berita ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dia segera bergegas maju ke medan laga untuk bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia tadi. Dia tukar kehidupan dunianya, bahkan dia mengatakan innaha lahayatun tawilatun in sabartu hatta akuluha. Ini adalah kehidupan yang panjang. Terlalu panjang hidup ini kalau saya harus menghabiskan kurma yang ada di kantong ini. ya, sehingga dia maju dan mendapatkan janji Allah Azza wa Jalla. Itu orang mukmin. Walaupun dia mendapatkan sesuatu yang namanya menakutkan, perang itu menakutkan enggak? Menakutkan ya, Ustaz ya. Perang itu tanding satu lawan satu atau satu lawan dua, pedang lawan pedang pada zaman itu. Taruhannya nyawa loh. Nyawa cuma satu atau dua, apa rangkap tujuh? Satu saja. Tok, kalau sudah nyawanya hilang, ya sudah berganti keadaan. Ini para sahabat. Makanya dikisahkan kisah Ibrahim ibni Adham. Ibrahim ibni Adham dikeluarkan ucapan ini oleh Abu Nu'aim dalam hilyahnya, Wal Baihaqi di dalam az-zuhudnya. Ibrahim ibni Adham berkata dalam kondisi beliau sangat fakir, sangat kekurangan dunia. Beliau mengatakan, beliau adalah ulama besar pada zaman. Kata Ibrahim ibni Adham, Lau alimal muluku wa abna'ul muluki manahnu alaih la jalladuna alaihi bisuyuf. Kata Ibrahim ibni Adham, kalau seandainya para raja-raja itu mengetahui, dan juga anak-anak raja itu mengetahui apa yang kita rasakan dari ketenangan hidup, kedamaian hidup, pasti mereka akan merampas apa yang kita rasakan ini, walaupun dengan menggunakan pedang-pedang mereka. Ya. Ini ucapan orang yang hidupnya bahagia karena hidupnya diisi dengan ilmu, hidupnya diisi dengan amal soleh, Ibrahim ibni Adham, padahal dia pada saat itu sangat fakir-fakir. Tapi dia memiliki sebuah kenikmatan yang besar yang tidak pernah didapatkan oleh para raja-raja atau anak-anak raja. Ya, kalau mereka tahu, mereka akan milih yang saya rasakan ini. Itulah kehidupan yang bahagia yang dirasakan oleh para salaf, ya. Dan insya Allah kita lanjutkan lain waktu dan kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.